Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Amma ba'du. Posisi bintang. Jika bintang tadi muncul, terlihat, maka orang yang melakukan perjalanan di malam hari pun mengerti arah. Namun jika bintang tadi tertutup oleh awan, oleh mendung, maka orang yang melakukan pelayaran pun mereka akan bingung arah. Demikian pula keberadaan para ulama di tengah-tengah masyarakat akan memberikan pencerahan, akan menyejukkan jiwa manusia. Para ulama, mereka dermawan bukan hanya dengan ilmunya, namun pula dengan hartanya. Apa yang mereka miliki dari ilmu, dari harta, dari waktu, dari tenaga, mereka curahkan untuk umat ini. Karena ilmu yang telah mereka timba mendorong mereka untuk memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya. Lihat Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama yang diberi oleh Allah rezeki yang luas, dia manfaatkan kekayaannya untuk membantu manusia. Tidak cukup dengan ilmunya saja yang luas, tapi dengan hartanya. Kita boleh iri kepada dua golongan. Kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan, diamalkan, kita pun iri. Kita mengatakan, seandainya saya diberi ilmu kayak si fulan, saya akan mengajari manusia, saya pun akan mengamalkan kayak fulan. Yang kedua, seorang iri kepada orang yang diberi harta, kemudian dia gunakan harta untuk kebaikan. Seorang mengatakan, andai kata saya diberi harta yang luas seperti fulan, saya akan berinfak, saya akan bersedekah seperti fulan berinfak dan bersedekah. Dua orang ini tidak mengapa kita iri kepadanya. Iri bukan maksudnya agar nikmat orang lain itu hilang, bukan. Iri artinya kita kepengin, ingin diberi seperti mereka, sehingga kita mendapat pahala seperti mereka. Ini adalah bagian dari at-tasabuq fil khairat, bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ingin kalau dirinya tertinggal, orang lain beramal, ya dia tidak ingin tertinggal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sahabat waktu itu untuk bersedekah, untuk membantu beberapa kaum muslimin yang datang waktu itu dalam keadaan compang-camping pakaiannya, dalam keadaan fakir dan mengenaskan keadaannya, maka para sahabat yang punya, mereka pun membantu mereka-mereka ini. Namun di sana ada sahabat yang tidak punya uang waktu itu, namun tidak ingin kalau mereka tertinggal, maka dia pun pergi ke pasar menjadi tukang angkut dadakan. Dia pun menjadi kuli angkut di pasar. Dari hasilnya, sebagian didonasikan, diinfakkan untuk saudara-saudaranya yang sedang mengalami ya penderitaan. Tidak ingin jika orang lain beramal kemudian dia tertinggal. Dia pun iri ketika orang lain mendapat pahala, kenapa dia tidak dapat pahala. Iri yang seperti ini, barakallahu fikum, iri yang membawa kebaikan. Iri terhadap orang yang alim, yang mengajarkan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Iri kepada orang yang kaya, yang menggunakan kekayaannya untuk jalan-jalan kebaikan untuk disedekahkan pada pos-pos kebaikan. Berkata Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair, putra dari Sa'id bin Jubair, beliau mendengarkan nasihat dari ayahnya, adhiril ya'sa mimma fi aidin nas fa innahu ghina'un. Tampakkanlah sikap putus asa pada apa yang ada di tangan manusia, sesungguhnya ini adalah sikap orang yang kaya. Maksudnya, Anda jangan mengharapkan pemberian orang. Jangan ada dalam hati Anda menunggu-nunggu pemberian orang. Kalau sikap ya menunggu-nunggu pemberian orang ini terus ada, maka orang tadi akan selalu fakir, ya akan selalu kere. Ya. Karena dia bertumbuh pada orang, sementara dia juga mungkin gak usaha. Berbeda dengan orang yang dia ya tidak menunggu-nunggu pemberian orang. Dia usaha. Soal dia ketika usaha atau apa kemudian orang, ada orang memberi, lain lagi urusannya. Ya, seorang ayah tentu, seorang ayah yang baik akan mengarahkan anaknya agar tangannya bersih dari mengambil harta orang tanpa hak, agar mukanya itu, agar menjaga air mukanya dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Karena meminta-minta kepada manusia adalah paling jeleknya usaha seorang. Seandainya seorang dia membawa tali, kemudian pergi ke hutan, dia mencari kayu bakar dan kayu jati. Ya, kayu bakar, ya kemudian dia ikat, kemudian dia jual untuk mencukupi dirinya, jauh lebih baik, jauh lebih mulia ketimbang seorang dia berkeliling dari rumah ke rumah meminta sesuap dua suap nasi. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, maka nanti dia datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Ya, Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, janganlah engkau mengharap-harapkan pemberian orang. Karena dengan tidak mengharapkan pemberian orang, hati Anda akan kaya. Ya, orang yang kaya bukan orang yang kaya harta. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup hatinya. Tatkala seorang tidak memiliki sikap merasa cukup dengan pemberian Allah, seberapapun harta yang ada di tangannya, tidak akan pernah dia merasa puas. Tidak akan pernah dia merasa punya. Selalu fakir dan selalu merasa butuh. Terakhir, Sa'id bin Jubair beliau mengatakan, la'an adriba, la'an udroba ala rosi aswatan, ahabu ilayya min an adakallama wal imamu yakhtubu yawmal jum'ah. Seandainya kepala saya dicambuk berkali-kali, lebih ringan, lebih saya sukai daripada saya ngobrol di saat imam sedang khutbah Jum'at. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di sana ada adab, di sana ada etika. Ketika seorang mendatangi Jum'atan, ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, dilarang seorang itu untuk ngobrol. Dengarkan khatib, dengarkan ceramahnya, mau'idahnya khatib yang sedang menyampaikan mau'idah. Karena kalaulah seorang ketika khatib sedang berkhutbah, kemudian dia mengatakan kepada temannya, ansit, diam kamu, maka sia-sia Jum'atannya. Artinya Jum'atannya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Kalau kata ansit, yang berarti diamlah, yang mungkin padanya ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar, itu saja menjadikan seorang sia-sia Jum'atannya. Lalu bagaimana ketika seorang mendengarkan khutbah, kemudian dia ngerasani orang lain, dia ngobrol politik sana-sini, sedangkan khatib sedang apa? ia berkhutbah. Sa'id bin Jubair sangat memuliakan hadis Nabi. Dia pun andai kata membandingkan antara dia ngobrol di saat khatib sedang menyampaikan khutbah dengan kalau dia dicambuk kepalanya, dicambuk. Padahal sebagian orang dipegang kepalanya sudah ngamuk. Sebagian orang dipegang kepalanya sudah apa? Emosi, apalagi sampai dicambuk. Tapi bagi orang saleh itu lebih ringan ketimbang dia ngobrol di saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Ya. Orang yang baik selalu dalam penilaian rugi kalau dia terlewat dari mendapatkan pahala. Rugi kalau dia tidak tahajud. Rugi kalau dia sampai ngobrol di saat khutbah sedang disampaikan. Walaupun secara hukum sah jumatannya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Lebih ringan, kata beliau, seandainya dicambuk kepalanya dengan cambuk daripada kalau dia ngobrol di saat khutbah sedang berlangsung. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang biografi singkat Sa'id bin Jubair, salah seorang imam di tengah-tengah kalangan tabi'in, seorang ahli tafsir, seorang yang punya jasa besar dalam agama ini. Nama beliau terkenang ya karena memang orang yang punya jasa terhadap umat ini, insyaallah namanya senantiasa terkenang. Terlebih beliau seorang ahli Al-Quran, seorang murid khusus sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.